semakin banyak mengingat perjuangan dan pengorbanan orang lain untuk kita, oleh Allah hati ini dibuat lembut. Mengapa? Karena asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada hamba Allah yang jadi jalan. Lawannya mengingat kejelekan orang. Semakin mengingat keburukan orang lain, hati semakin keras. Makanya hobi yang harus kita miliki adalah hobi mengingat jasa orang, hobi mengingat kebaikan orang. Terus diingat-ingat, hati ini nyaman, cenderung ingin berbuat baik, membalas budi baik kalau kita mengenang kebaikan.